ajiz min nahwi min jar majrur min sin itu hal dari sin hal min sin iya dia datang setelah ya ma'rifah kan min nahwi ajiz fi sin min nahwi jar majrur datang setelah ya ma'rifah sin maka dia hal terus asa itu nahwi mudhaf asa itu kusi dalam tu asa itu kusi dalam tu mudhafun ilaih wantiqa mudhaf wantiqa wal al-atifah intiqa mubtada ya wa huwa mudhaf al-fathi mudhafun ilaih zukin fil madhi majhul wa fa'il dhamir mustatir mabni lil majhul atau mughayyar shighah terus wa fa'il dhamir mustatir wa na'ibu fa'ilih wa naibul fa'il dhamir mustatir fi taqdiru huwa ya apa maknanya wal fathah wal kasra ajiz bis sin min atau jumlah jumlah fi'liyah zukin bagaimana zukin jumlah fi'liyah fi mahalli rafi mubtada mubtada lagi khabar khabar mubtada ya apa maknanya wal fathah wal kasra ajiz bis sin min nahwi asaitu wa intiqal fathi zukin fathah dan kasra bolehkanlah pada asaitu dan dipilih fathah yang lebih ya, ketahui. Tiqal fathi zukin dipilihnya fathah zukin ketahui. Ya, sudah ketahui, sudah lebih banyak dalam menggunakan. Ashraf mana nih Ashraf? Nanti kalau datang diberondong pertanyaan ini. Iya, sendirian kalau satu pertemuan. Ya, kemudian baik lagi. لإن أن ليت لكن لا عل كأن عكس ما لكان من عمل يا عارف لإن جار مجرور اللام حرف جر إن يقصد به لفظه مجرور باللام وعلامة جره القصر المقدرة على آخره ونظر يسمون محل فضل الحكاية وجار مجرور متعلق بموصوف وجوبا خبر مقدم يا سان أن أن معطوف على ما قبله بسقوط العطف langsung aja anna laita lakinna la'alla jasatu ka'anna ma'tufat anna qabla bisqati ya anna wa anna wa la anna laita anna wa laita wa ka'anna wa la'alla wa ka'anna ma'tufat ala qabla bisqatil khafil ya bisqatil bisqatil adif atifat terus akas aksu mubtada mu'akhar marfu'un wa 'alamatu rafihi dhamma dhahir 'ala akhirih wa mudhaf ma mausulah ma ism mausulin mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilayh likana jar majur alam harfu jarin kana yusad bihi lafzuhu majurun bilam wa alamatu jari al-kasrah al-muqaddarah ma namidhul ya isqal mahal biqadil hikayah wa jar majur muta'alik bihudhufin wujuban silah mausul li fi'li mahzuf ya apa takdirnya bimal ladhi likana apa bil ladzi kana bil ladzi istaqarra likana ta'alik dengan yang maksud dia kan istaqarra ya terus likana min amal sudah belum min amal jar majur min harfu jarin amal ismi majurin bimin wa alamatu jarin kasra adl akhirih wa jar majur muta'alliq bi ta'alluqi al awal ya apa maknanya dan bagi inna, anna, dan akhwat-akhwatnya beramal seperti dan bagi inna dan kawan-kawannya amalannya berbeda berlawanan dari kana dan akhwatnya iya inna, anna, laita, lakinna, la'alla, ka'anna amalannya berlawanan dengan amalan apa? Kana dan teman-temannya iya Kainna Zaidan alimun bi anni kufun walakin ibnahu dhubighni ya arif bagi lagi raw lagi Hasan ka anni al-kafu harfu tashbih jara jara harfu tashbih anni li qaulin mahdhuf mahdhuf takfiru ka qaulika ya anni inna inna inna Zaidan alimun bi anni inna Inna harfu taukidin wa nasbin. Zaidan. Zaidan ismu inna mansub atu nasbi al-fatha. Alim. Alimun khobaru inna marfu adrafi ad-dhamma. Bi anni. Bi anni alba harfu jarin. Anni. Anni harfu nasbin wa taukidin. Ya. Walya domirun muttasilun